Mama nakwambia unipende siku zote nikupe mapendo. Ukiniacha kumbuka kweli mopenzi sina raha. Janie mama kanisa, lakini mopenzi kosilika tena makambo ya pamba. Oyo bazali koloba mambanda na kipate na lingi yo monene. Nazali kobanga te. Ukiniacha kumbuka kweli mopenzi sina raha. Janie mama kanisa, unipende siku zote nikupe mapendo. Ukiniacha kumbuka kweli mopenzi sina raha. Janie mama kanisa, lakini mopenzi kosilika tena makambo ya pamba. Oyo bazali koloba mbanda na kipate na lingi yo monene. Nazali kobanga te. Ukiniacha kumbuka kweli mopenzi sina raha. Janie mama kanisa. Kweli ukumbuke sina raha moyoni, o mupenzi unipende, mama bebe nikupende. Ukiniacha kweli ukumbuke sina raha moyoni, o mupenzi unipende, mama bebe nikupende. Sina raha moyoni, o mupenzi, o